se hitam jacket kulitia. Walau di malam hari dia mengenakannya. Memang tidak selamanya hitam itu selalu kelam. Lihatlah malam ini dia sedang beraksi. Piano putih hitam, harmoni berdampingan. Nyanyian kulit hitam, merdu dan menggairahkan. Titik-titik hitam, titik-titik hitam, banyaklah menentukan. Titik-titik hitam, titik-titik hitam, mungkin sebuah ilham. Jika mata bola gelap, alis bagai semut beriring. Rambut terurai hitam, tanda cantik menawan. Memang tidak selamanya hitam itu selalu kelam. Wanita suka hitam pada bulu matanya. Piano putih hitam, harmoni berdampingan. Nyanyian kulit hitam, merdu dan menggairahkan. Titik-titik hitam, titik-titik hitam, banyaklah menentukan. Titik-titik hitam, titik-titik hitam, mungkin sebuah ilham. Yang gelap sehitam jaket kulit dia. Walau di malam hari dia mengenakannya. Memang tidak selamanya hitam itu selalu gelap. Lihatlah malam ini dia sedang beraksi. Piano putih hitam, harmoni berdampingan. Nyanyian kulit hitam, merdu dan menggairahkan. Titik-titik hitam, titik-titik hitam, banyaklah menentukan. Titik-titik hitam, titik-titik hitam, mungkin sebuah ilham. Titik-titik hitam, titik-titik hitam, banyaklah menentukan. Titik-titik hitam, titik-titik hitam, mungkin sebuah ilham. Sebuah ilham. Titik-titik hitam, titik-titik hitam, banyaklah menentukan. Titik-titik hitam, titik-titik hitam, mungkin sebuah ilham.